Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Naam. Terakhir ada masuk dalam niabatul waw ni dhammah. Qala ibn al-Jarram rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fi jam'il mudhakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumal. Taib, al-kutub mughlaqa. Kutub mughlaqa. Naam, jam'u mudhakkar salim. Kutub mughlaqa. Naam. Naam, ma huwa jam'u mudhakkar salim? Bizaratin fi akhirih, terus. Bizaratin fi akhirih, waw wa nun. Au ya wa nun. Cuma. Sun. Tambahkan zid. Salihun. Salihun. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa ish wa atfi mislihi alaihi misli. Kemudian disebutkan kemarin bahwa yang bisa menjadi jamak mudzakkar salim hanya ada dua jenis isim. Pertama jamid dan sifah. Taib, syaratnya jamid Arsun. Alam huma mudzakkar aqil khali min ta'id ta'nis wa khali min tarkib baik san syarat sifah dakar aqil khali min ta'id ta'nis baik. Naam, summa qala fadal fatal kutub qala Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala wa ammal asmaul khamsatu fa hiya hadhihi al alfadhul mahsuratu allati addaha al muallif. Kata beliau adapun al asmaul khamsah maka yang dimaksud dengannya adalah lafaz-lafaz ya ini, yakni lafaz-lafaz yang mahsura yang terbatas ini yang disebutkan oleh muallif ya. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumal. Baik. Di sini Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa isim ini ada lima. Isim-isim yang semacam ini ada lima. Maksudnya isim-isim semacam ini adalah isim-isim yang marfu dengan waw, mansub dengan alif dan majrur dengan ya. Sampai sini? Ya. Ibn Al-Jarram mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa isim yang seperti ini cuma lima. Sementara mayoritas ulama nahwu mengatakan isim seperti ini ada enam. Isim yang seperti ini ada enam. Baik. Jadi, al-asma as-sittah. Seharusnya enam. Ya. Yang pertama apa tadi? Abuka. Kemudian akhuka, kemudian yang ketiga hamuka, kemudian yang keempat abuka fuka, dan yang kelima dhu mal, dan yang keenam hanuka. Ini tambahan yang tidak disebutkan oleh Najrom. Beliau mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa isim yang semacam ini yang irobnya adalah marfu dengan waw, mansub dengan alif dan majrur dengan ya, itu hanya ada lima. Sementara mayoritas nahwu ulama nuhat mengatakan ada enam. Ditambah hanuka. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala langsung menyebutkan di matan abuka wa akhuka hamuka fuka dan dhumal. Yani langsung disebutkan apa namanya, dalam bentuk contoh yang memenuhi syarat, dalam bentuk contoh yang memenuhi apa, memenuhi syarat, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Wa illa, kalau kita mau keluarkan, kita mau, ini kan abuka mudhaf ilaih kan, ya enggak, semua mudhaf ilaih. Kalau kita mau keluarkan yang pertama apa, abun, kan gitu ya. Yang kedua akhun. Ketiga hamun. Yang keempat famun. Yang kelima zu. Dan yang keenam hanu. Oke. Kalau kita mau sendirikan ya, kita mau lepaskan. Nanti akan dia akan sebutkan bahwa syaratnya dia marfu dengan waw, mansub dengan fa, alif, dan majur dengan ya kalau dia mudhaf. Makanya beliau bawakan contohnya sudah memenuhi syarat. Kalau kita mau mengatakan apa isim yang lima ini, sebenarnya lima ini, enam ini, abun, akhun, hamun, famun, zu, dan hanun. Taib, ini enam isim ini. Taib, sekarang kita lihat di sini kata beliau rahimahullah, kelima isim ini, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumal, yang ditambah dengan hanuka, wahiyaturfa'u bilwawi. Enam, dimarfu dengan apa? Dimarfu dengan waw, niabatan anil dhammah. Taqul hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa nataqa fuka wa dhumal. Baik, telah hadir ayahmu telah hadir, demikian pula saudaramu dan hamuka. Kemudian mulutmu berbicara, demikian pula yang ikut berbicara adalah dhumal, pemilik harta. Tapi sebelumnya abu ma'ruf ya, abu, aku. Hamu adalah apa? Hamu adalah aqaribuz zauj. Apa namanya? Kerabatnya suami. Kerabatnya suami. Misalnya bapaknya suami, saudaranya suami, ya. Saudaranya suami. Nah. Makanya yang punya hamu cuma istri. Yang punya hamu cuma istri, karena hamu definisinya adalah aqaribuz zauj, kerabatnya suami. Berarti yang punya hamuan ya istri. Jelas? Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan juga bahwa umum ya hamu itu kerabat masing-masing istri atau suami. Tapi yang masyhur hamu adalah kerabatnya suami. Baik. Kemudian famun. Famun mananya? Famun mulut. Taib, zu bermana sahib, bermana pemilik. Dan hanu bermakna sesuatu, dia kinayah. Kinayah itu apa namanya? Kata kiasan ya. Kinayah dari sesuatu yang tabu diucapkan. Sesuatu yang tabu diucapkan. Ya, sebagian mengatakan hanu itu adalah kinayah anil farji, kinayah dari kemaluan. Ya. Kalau kita bilang anu gitu ya. Anu, kalau kita bahasa Indonesia ada anu gitu. Jadi enggak bagus kalau kita sebutkan, cukup kita katakan anu gitu. Baik? Itu hanu. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang kurang bagus ketika disebutkan, mereka menggunakan kata hanu. Baik? Ala kulli hal, ini apa? Makna dari keenam asma al-khamsa di sini. Asma usita afan. Kita tidak menyebutkan di sini hanu karena apa? Beliau hanya sebutkan lima, terbatas tul dengan sini ya. Hanu akan dibahas di buku-buku yang lebih luas insyaallah taala. Taiblah bahasa bi. Kita lihat di sini kaza taqul hadza abuka wa taqulu abuka rajulun salih. Taib. Hadara irabuhu fadal. Ai ka arif antum. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu niyabatan an-dhamma li'annahu yasma'u khamsa wa huwa ka dhamirun muttasil mabniyyun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Tayyib. Waw harfun nafun mabniyyun ala fathi la mahalla laha min i'rab. Akhu maktufun maktufun ala ish maktufun ala abu wal maktufu ala rafi wal maktuf al-ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Baik, sampai seterusnya sama ya. Baik. Berikutnya wa nataqa fuka wal dumal. Ah, arif. Ya, son. Jaran dua formula. Baik. Terus wadumal waw. Waw harakat fi minal fathah. La mahalla lahu minal. Lah. Terus maktuf. Maktuf anil ala. Ala fu. Terus wal ma'thufu ala al-marfu'i alamatu rafihi al-waw li'annahu li'annahu li'annahu berarti itu tadi waw mudhaf. Baik, disebutkan keterangan wa mudaf. Kemudian mudafun mudafun ilaihi. Terus mudafun ilaihi. Irobnya mudafun ilaihi majrurun. Terus majrurun bi kasr. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasr. Taib, nabas. Boleh terus antum ini dipakai kalau di antum itu banyak apa namanya arabia banyak dari kalimat bisa di irob satu-satu tuh setiap percakapan dilatih itu irobnya jangan ini jangan masih diingat-ingat ya dilancarkan lisannya wa kadza taqulu hadza abuka arif hadza rumiyun hadza ismi syarat mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada abu khabar al-mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu min al-asma'il khamsa wa huwa mudaf ka dhamirun muttasil mabniun 'ala fathi fi mahalli jarri mudaf ilayh. Tayyib wa taqulu abuka rajulun salih. Arif abu mubtada marfu karena apa amilnya bilip tidak terus walama tu innahu bahwa bahwa mudaf Kaf apa ini? Dhamir muttasil. Mabni ala fathih. La mahalla la min al-i'rab. Kenapa la mahalla dhamir isim dia? Fi mahalli jarri. Mudhafun ilayh. Tayyib. Rajul. Rajulun. Bagaimana cara refail tidak ada fiil? Tadi abu apa irobnya? Khabar. Kalau jalan khabar. Khabar di khabar lil mub khabar lil mubtada marfu'un lil dhamma marfu'un wa alamat raf'ihi dhamma dhamma taib terus salih Na'atun li rajul. Sama tadi ma'tuf, ma'tufun ala ini. Ini na'atun ala rajul. Terus wa na'atul marfu'i marfu'un. Baik. Na'at dari yang marfu, maka dia juga marfu. Wa alamat rafihi dhamma. Baik, labas. Wa qala Allahu ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Sama persis irobnya. Abuka rajulun salih wa abuna syaikhun kabir, kabir juga na'at, taib. Kemudian min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladzu ilm wa innahu ladzu ilm. Taib. Inni ana akhuka. Semua marfu ini ya. Perhatikan min haitsu amarahum abuhum. Sini amarahum abuhum apa? Fi'il fa? Fi'il fa'il, taib. Amarahum abuhum. Naam. Kemudian wa innahu ladzu ilmin. Wa innahu ladzu ilmin. Baik. Syahidnya di innahu ladzu ilmin yang mana syahidnya? Zu. Zu. Kenapa di situ? Dari sudut pandang mana? Dia marfu. Marfu dengan waw. Kenapa marfu? Amilnya apa? Khabar inna. Khabar inna. Baik. Khabar inna. Khabar inna marfu. Ladzu ilmin. Baik. Inni ana akhuka. Inni ana akhuka. Syahidnya di sini? Aku. Sebagai apa dia? Khabar apa? Khabar inna. Isimnya inna mana? Kulukum. Ya, minta kalimah. Terus ana apa fungsinya? Mubtada. Mubtada. Kamu cari ada mubtada setelah apa namanya? Setelah apa isim? Jelas-jelas isim inna. Masa ada mubtada setelah isim inna? Isim inna itu ya mubtada. Apa asalnya mubtada berubah jadi isim inna? Kok masih ada mubtada? Inna. Ya-nya kan isim ya. Ya-nya kan ya mutakallim mabni ala sukun fi mahalli ish nasbin. Isim in inna. Aku khabar kan? Ana apa di sini? Ana ini namanya dhamirus sya'an. Dhamirul fasal. Dhamirul fasal. Dhamir fasal itu enggak kayak dhamir jeda. Dhamir fasal itu dhamir yang terletak antara mubtada dengan khabar atau isim dengan khabarnya. Ini kan terletak antara isim inna dengan khabarnya. Itu namanya dhamir fasal. I'rabnya dhamir fasal la mahalla laha min al-i'rab. Taib, tidak ada mahalnya dalam i'rab. Ini domir, dia memang domir tapi tidak ada mahal dalam i'rab. Jelas maksud ini bukan domir yang biasa, domir yang karena domir kan asalnya selalu ada apanya? Selalu ada mahal dalam i'rab. Taib. Nah, ini bukan domir biasa. Domir jida cuma disebutkan. Sama seperti dalam ayat misalnya wa ulaika humul muflihun. Asalnya wa ulaika al-muflihun. Ulaika mubtada, muflihun khabar. Ini ada hum di tengah-tengahnya. Ini namanya domir fasal. Domir yang terdapat di antara mubtada dengan khabar. Ini kan mubtada jelas, ini khabarnya jelas. Kenapa ada domir di tengah-tengah? Namanya domir jida. Domirul fasli. Domirul fa al fasal. La mahalla lahum al-i'rab. Tujuannya adalah ta'kid. Dalam Al-Qur'an didatangkan domir fasal untuk menguatkan. Inni ana akhuka. Jadi beda kalau dikatakan inni akhuka, saya saudaramu. Dengan kalimat inni ana akhuka. Ini penegasan betul-betul saya ini saudaramu. Ya. Beda wa ulaika al-muflihun dengan wa ulaika humul muflihun dipertegas. Baik. Labas. Fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amsilati marfu'un. Setiap isim dari kata-kata ini dalam contoh-contoh ini semuanya marfu. Wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhamma. Tanda rafa'nya semuanya apa? Waw pengganti dhamma. Kemudian wa ma ba'daha setelah abu, akhu kemudian zu dan ya selainnya disebutkan di sini semuanya adalah domir. Wa ma ba'daha min ad-domir au lafzu malin au lafzu ilmin pada ayat itu ya, lafzu lemalin atau lafzu ilmin, zu ilmin mudhafun ilaih, semuanya mudhafun ilaih. Baik, jelas sampai sini. 6 akhbirni idakana idakana tisah samina wan nisf Musa samina samina wa asyar syarta ila bas bagi asyar syar. Nah, wa'alam anna hadhihi al-asma'. Baik, ini jelas contohnya jelas. Antum apa namanya? Lah bahasa kita mungkin butuh nanti kitab Irabul Quran. Nanti kita usahakan Irabul Quran. Jadi setiap ada ayat Quran merujuk ke apa Irabul Quran. Iya. Lah bahasa kita fokuskan Irab ke contoh-contoh hari ini. Adapun Al-Qur'an Al-Karim kita apa namanya? Irab yang apa secara global saja. Jelas sampai sini. Ta'rif secara global saja. 6. Kata beliau, wa alam anna hadhihi al-asmaul khamsati, anna hadhihi al-asmaul khamsati la afwan, al-asmaul khamsatu la tu'rabu hadha al-i'rabu illa bi syurut. Ketahuilah bahwa asmaul khamsa ini yakni termasuk asmaus sita termasuk hanu ya, semuanya tidak di'rab dengan i'rab ini. Perhatikan, la tu'rabu hadha al-i'rab, tidak di'rab dengan i'rab ini. Apa maksudnya i'rab ini? Irob yang bagaimana yang dimaksud? Bahwa kelima isim ini tidak diirob dengan irob ini. Apa yang dimaksud dengan irob di sini? Wow. Iya, ini apa? Irob yang marfu dengan wow, terus masuk dengan alif dan majur dengan ya. Ya, perhatikan untuk babul irob, antum hafal mati itu faslul murabat, ya kan? Wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhadhu. Beliau itu pasal murawat kesimpulannya di situ semua. Baik. Kata beliau, kelima isim ini tidak diirob dengan irob ini, yakni tidak dirofa dengan waw, tidak dinasab dengan alif dan tidak dijer dengan ya illa bisyurut, kecuali setelah terpenuhi semua syarat. Sampai sini. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'dihha. Yang mana syarat-syarat ini terbagi dua. Ada syarat yang dipersyaratkan pada semuanya dan ada syarat yang dipersyaratkan pada sebagiannya. Jadi syarat di irobnya asmaul khamsah terbagi jadi dua. Ada syarat yang dipersyaratkan pada kelimanya, lima-limanya harus terpenuhi. Afwan, kelima syarat ini dipersyaratkan harus memenuhi syarat ini dan ada syarat yang hanya dipersyaratkan pada sebagiannya. Baik. Jadi selamat. Syurut al-asmaul khamsa terbagi dua. Ada tushtaratu aish li jami'iha, dipersyaratkan ke semuanya. Dan ada yang tushtaratu li ba'dih, sebagainya saja. Nah, dipersyaratkan pada sebagiannya hanya pada kata famun dan dhu, ini saja. Sementara dipersyaratkan pada semuanya ada empat, satu, dua, tiga, empat. Untuk famun dipersyaratkan satu tambahan. Perhatikan, ini empat dipersyaratkan juga pada dua ini, kan? Dipersyaratkan pada semuanya, kan? Ya. Berarti famun tambahkan satu syarat. Berarti syarat berapa dia? Syarat kelima. Taip, empat tambah ini. Taip. Kemudian pada dhu ada tambahan dua syarat. Satu. Berarti yang berapa ini? Dia yang berapa? Yang ke lima sama ke enam. Dhu. Taip. Jadi kayak abu, aku, hamu, dhu dan hanu ada empat syaratnya. Untuk famun syaratnya ada lima, yakni empat ditambah satu nanti. Tapi ada lima syaratnya. Jadi keempat syarat ini berlaku pada famun juga, cuman dia ada tambahan satu syarat. Kemudian untuk dhu empat-empatnya juga berlaku, ya, cuman ditambahi dua syarat. Jadi ada enam syaratnya untuk dhu. Jelas ya? 6. Ini apa namanya? Syarat pada asmaul khamsah. Perhatikan syarat yang pertama harus mufrad. Kita jelaskan dulu global. Yang kedua harus murad bukan murakab. Mudhaf. Mufrad, mudhaf. Kemudian apa? Ligoiri ya al-mutakallim. Dan yang keempat, lupa, seharusnya yang kedua dia, laba sabi. Napa yang nanti dibaca di buku? Mukabbar, mukabbar, mukabbar. Kemudian di sini yang kelima, khalian min mim. Di sini zu bermakna sahib, kemudian mudofnya mudofun ilaih ismu jins. Lihat dulu semuanya, itu sudah. Jadi untuk abu, abu, abun, hamun, fun, famun, zu, ya, abu, abun, akhun, hamun, famun dengan zu dipersyaratkan harus mufrad semuanya. Perhatikan empat di sini apa tadi? Fu, baik, fuka. Yang kelima, zu malin. Yang keenam, hanu, hanuka. Perhatikan contoh yang disebutkan oleh Ibnu Jurrum sudah memenuhi semua syarat ini. Makanya saya sering katakan ketika para ulama memberikan contoh bukan sekedar memberikan contoh. Ya, mereka sekadang sudah mengisyaratkan syarat di situ. Mengisyaratkan apa? Syarat. Perhatikan, semuanya apa? Mufrad, abu, bukan abawaka, bukan abauka, bukan. Taib, aku mufrad, bukan akhawaka, akhawani kan? Bukan juga ikhwah. Semua mufrad. Yang kedua apa? Nah, ini dulu. Mukabbar, bukan tasghir. Apa itu tasghir? Ya. Ya, menjelaskan. Kalau Abu Ubay. Ubay, bapak kecil, Ubay. Kalau kayak kitabun, buku. Kalau buku saku, kutaibun, kan tasghir kan gitu. Kutaib. Ubay, Ukhay, Humay dan seterusnya. Tapi ini mukabbar memenuhi syarat. Tidak boleh tasghir. Kapan ditasghir? Tidak boleh diirob dengan irob ini. Jelas sampai sini? Global dulu. Kemudian berikutnya mudhaf. Lihat semuanya mudhaf. Abu, aku, hamu, fu, zu, hanu. Semua mudhaf. Dan mudhafnya li ghairi ya mutakallim. Tidak boleh mudhaf ilahinya ya mutakallim. Tidak boleh. Jadi memang dipersyaratkan mudhaf, tapi di sini nih, di sini perhatikan, tidak boleh ya mutakallim. Sembarang mau Abu Bakrin, mau nama orang boleh. Mau isim zahir boleh, mau isim domir boleh. Baik, mau isim zahir, mau isim domir boleh mudhaf ilaihinya, kecuali satu. Tidak kalau kamu mau jadikan mudhaf ilaihinya domir, maka tidak boleh ya mutakallim. Kapan pakai ya mutakallim? Maka irobnya bukan irob asmaul khamsah. Apa irobnya kalau sambung dengan ya mutakallim? Irob apa? Ya irob muqaddar. Ya domau ya irob harokat tapi muqaddar. Jadinya bukan wau, alif dan ya. Jelas sampai sini? Nah, maka ini 6-6-nya dipersyaratkan 4 ini semuanya. Kemudian ada tambahan syarat untuk famun, perhatikan. Asalnya famun mulut. Kapan boleh diirob dengan wau? Khalian min mim. Harus mimnya dibuang. Dikatakan fuka, faka, fika kalau majrur. Masuk asmaul khamsah kan masuk dengan alif, majrur dengan ya. Fuka, faka, fika. Kapan dimunculkan mim misalnya? Ra'aitu famaka. Kapan muncul mimnya? Maka diirob dengan irob isim mufrad normal. Famun, faman, famin. Jelas? Jadi syaratnya yang kelima famun khusus untuk famun. Khusus untuk famun ada tambahan syarat yang kelima. Empatnya tetap berlaku pada famun sebagaimana tadi, tapi ada tambahan yaitu apa? Mimnya tidak boleh muncul. Mimnya harus dibuang. Kapan kita munculkan mimnya? Maka tidak berlaku ini irob asmaul khamsah. Baik? Kemudian untuk zu syaratnya ada dua. Zunya harus bermakna sahib, bermakna pemilik. Nanti akan diterangkan ada zu yang lain. Ada zu bermakna lain dalam bahasa Arab. Ya. Kalau zunya bermakna allazi, itu bukan asmaul khamsah. Bermakna yang. Teman-temannya allazi, allazi kan yang ya. Ada zu bermakna allazi di bahasa Arab di lugho Bani Thayyi, cuman bukan asmaul khamsah itu. Yang asmaul khamsah kalau zunya bermakna sahib, pemilik. Kemudian mudhaf ilaihinya, perhatikan kata ini. Ini. Mudhaf ilaihinya zu, khusus untuk zu. Mudhaf ilaihinya harus isim jins. Ismun jinsin. Tidak boleh isim sifat. Apa sifat kemarin? Sifat fa'il, maf'ul, sifat musyabbah. Baik, maka tidak boleh misalnya zu alim, tidak boleh zu alim. Alim kan isim fa'il, dia sifat. Sifat itu bukan isim jenis. Ya sampai sini. Jadi mudhaf ilaihinya zu, makanya dikasih contoh oleh para ulama, zu malin. Dalam ayat tadi zu ilmin. Ilmin itu bukan sifat, dia isim jenis. Dia itu isim jenis. Baik. Ini secara global nanti kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Naam. Jadi antum baca-baca, silakan baca-baca. Di situ disebutkan, perhatikan. Amma syurutu allati tushtartu fi jami'iha fa arba'atu syurut. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada seluruhnya ada empat. Al awal an takuna mufradah. Dipakaikan ta marbutah karena takuna hiya, yakni semua lima asma ini. An takuna mufradah nih, harus mufrad. Wa an takuna mukabbarah. Mukabbarah. Kemudian wa an takuna mudhafatan, harus mudhaf. Wa an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Mudhaf ilahinya tidak boleh kepada afwan, mudhaf ilahinya tidak boleh berupa ya mutakallim. Ini syaratnya asmaul khamsah. Kemudian beliau sebutkan pembahasan di bawahnya mengenai apa-apa yang keluar daripada itu. Ya, apa-apa yang keluar daripada itu. Yakni bagaimana kalau tidak mufrad, apa i'rabnya? Bagaimana kalau tidak mukabbar? Baik, bagaimana kalau dia musaggar, bagaimana i'rabnya? Beliau sebutkan di situ fa kharaja bi ishtirafil ifrad, keluar dari dengan persyaratan ifrad ma law kanat musannatan aw majmu'ah, kalau dia musanna atau ya jama. Nanti insyaallah taala kita jelaskan ini. 6 Bila qadar wa ilmi minallah nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalikal qadir wa alayhi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.